طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz, bagaimana menjawab pertanyaan orang awam yang berkata bukankah cadar itu tidak wajib? Ikhwan ibn a'azakumullah, Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari para ulama menyatakan cadar itu wajib. Karena jelas ayatnya yang mengatakan yudnina alaihinna min jalabi bihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ini ayat Al-Quran. Siapa yang mengecualikan dari seluruh tubuh tadi dengan wajah dan telapak tangan? Barakallahu fikum. Enggak ada hadis yang mengecualikannya. Justru hadis yang menyatakan tidak boleh tampak kecuali hada wa hada, yakni wajah dan telapak tangan, pertama itu lebih dulu. Harusnya kalau ayat belakangan, maka itu yang membatalkan hadis yang pertama, yang memansuhkan. In sahha, kalau itu sahih. Hadis Asma. Ikhwani fillah na'azakumullah. Apalagi kalau bermasalah riwayatnya. Wa in sahha, kalaupun sahih, itu lebih dulu ucapan itu, kemudian turun ayat yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Yang kedua, ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian ingin berhubungan atau bertanya, berbicara dengan mereka para wanita, maka tanyakanlah atau ucapkanlah pada mereka dari balik hijab. Kalimat dari balik hijab, apakah ada kekecualian kecuali mukanya boleh kelihatan keluar dari hijab? Atau tangannya keluar dari hijab? Tanyakan dari balik hijab. Kalau terpaksa harus menyampaikan sesuatu yang penting. Ketok pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada si fulan, tidak ada. Cukup, selesai. Keluar. Selesai. Itu haja. Dari balik pintu, dari balik hijab. Dari balik tirai. Dalam tafsir yudnina alaihinna min jalabibihinna ada hadis athar Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada yang lain-lainnya yang maknanya adalah yudnina alaihinna min jalabibihinna adalah menutupkan ke seluruh tubuhnya. Barakallahu fikum. Sehingga yang benar, yang rajih, yang sahih, cadar itu wajib hukumnya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi ahlul bid'ah setelah kematiannya? Terancam dengan ancaman azab api neraka. Karena Nabi menyatakan, kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Baik, jangan dirincikan. Karena kalau dirincikan, ancaman itu akan hilang. Barakallahu fikum. Dan itu kata Imam Ahmad rahimahullah. Hadis-hadis dan ayat-ayat ancaman biarkan sebagaimana apa adanya, jangan dirincikan. Jangan berkata mereka di dalam neraka, tapi karena tidak kafir berakhir masuk surga. Jadi sesungguhnya ahli bid'ah itu ujung-ujungnya surga. Bagaimana? Ancamannya hilang atau enggak hilang? Hilang. Jadi ahli bid'ah itu ujung-ujungnya sama dengan kita masuk surga juga. Loh, Nabi menyatakan kulluhum finnar, semua mereka dalam neraka. Kecuali satu golongan, yaitu aku dan para sahabatku, atau yang seperti aku dan para sahabatku. Ini ancaman, biarkan sebagaimana ancamannya. Jangan dibikin rinci yang akhirnya kesan ancamannya hilang. Ada cara kedua untuk merincikan yang juga jadi hilang ancamannya. Kekal apa enggak kekal, Ustaz? Enggak tahu. Kalau saya bilang enggak kekal, bagaimana kalau ternyata kebid'ahannya sudah sampai pada kekafiran? Kekal dalam neraka. Kebid'ahan Mu'tazilah, mengingkari sifat-sifat Allah, bukankah itu kekafiran? Bid'ahnya Qadariyah, menolak rukun dari rukun-rukun iman, yaitu iman kepada takdir, bukankah itu kekafiran? Bid'ahnya Syiah juga kekafiran. Bid'ahnya sekian aliran-aliran bid'ah sudah sampai kepada kekafiran. Sehingga jangan berkata, tapi tidak kekal. Siapa tahu? Kok sok tahu kamu mengatakan tidak kekal? Wallahu ta'ala alam. Pokoknya yang namanya hadis ancaman, biarkan sebagaimana ancamannya. Bagaimana ahli bid'ah? Benar. Loh, kamu memastikan? Pasti. Loh, kenapa? Kok ragu-ragu? Saya kan tidak mengatakan ta'yinnya, si fulan dan si fulan. Kalau ta'yin si fulan, nah saya tidak tahu. Apakah termasuk yang diadab oleh Allah, atau termasuk yang dimaafkan karena ada kebaikannya lebih besar, atau karena ada sesuatu, wallahualam. Apakah kekal atau tidak kekal? Kita enggak tahu. Tetapi secara umum kaedah ahlul bid'ah finnar, Nabi yang ngomong. Masa ragu? Bagaimana mereka? Kulluhum finnar illa wahidah. Jadi ahlul bid'ah finnar illa ahlus sunnah. Selesai. Jangan kalian tercampur dengan ta'yin. Kalau ta'yin, kita enggak berkata saya pasti masuk surga, dan kita juga tidak berkata si fulan itu pasti masuk neraka. Enggak. Tapi kalau secara sifatnya ahlus sunnah ahlul jannah, ahlul bid'ah finnar, itu tidak salah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebar di masyarakat, seorang suami biasa memanggil istrinya dengan ummi atau bunda atau mama dan sebagainya, karena kebiasaan untuk memanggil buat anaknya. Apakah ini termasuk dihar? Tidak termasuk dihar sama sekali. Jangan khawatir, karena dihar itu adalah ungkapan khusus untuk menyatakan bahwa saya enggak akan menjimai kamu lagi wahai istriku. Saya perlakukan kamu dengan baik, saya beri makan, saya beri minum, saya beri tempat, dan saya perlakukan dengan baik seperti ibuku. Tapi jima tidak. Bagaimana kita dengan ibu? Ngurus kan, ngasih makan, ngasih minum, menghormati segala macam. Tapi jima tidak, karena itu ibu. Nah, saya akan perlakukan kamu seperti ibuku. Itu adalah ikrar, ungkapan bahwa saya akan perlakukan kamu seperti ibuku, sehingga saya tidak akan jima kamu lagi selama ini, selama sebatas hari ini sampai selama-lamanya. Itu enggak boleh. Haram hukumnya. Imma kamu ceraikan saja, atau kamu perlakukan sebagai istri. Jangan menyatakan antika dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku dan aku perlakukan engkau seperti ibuku. Itu enggak boleh. Baik. Itu satu sisi. Kalau dikatakan pertanyaannya apakah itu dihar? Bukan sama sekali, walhamdulillah. Tetapi panggilan seperti itu tidak dianjurkan, tidak baik, tidak bagus, bahkan dilarang. Bukan karena dihar. Ketika seseorang berkata kepada Rasulullah SAW tentang istrinya, saudariku, Rasulullah SAW bertanya, itu saudarimu? Bukannya Rasulullah SAW, maksudnya saudariku dalam agama. Pertanyaan Rasulullah SAW menentang orang tadi mengistilahkan ukhti, menunjukkan tidak boleh memanggil istri dengan nama yang mahram. Kakakku, jadi jangan yang bukan mama saja, dek juga sama, kakak juga sama. Tetapi tidak sampai kepada haram, karena perkaranya adalah berkait dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Wal alfaz dan lafad-lafad tergantung niat melafadkannya. Itu kaidah para fuqaha. Al-lafdu ala niyatil lafid. Pelafad itu, yakni sebuah lafad, diterjemahkan sesuai dengan niat orang yang melafadkannya. Saya melafadkannya dengan niat menghormati bahwa dia di atas saya, maka itu panggilnya kak. Atau sebaliknya, menyayanginya sebagai seperti adiknya, maka dikatakan dek ila akhir. Maka yang bagus adalah memanggilnya dengan sayang, atau dengan cantik, atau dengan wahai ganteng, kalau begitu ya. Panggilan pujian ya, jangan tertawa, ini bukan guyon, serius ya. Rasulullah SAW memanggil istrinya dengan puji-pujian seperti itu. Wahai pipi merah Humaira, itu maknanya pipi yang merah. Wahai si pipi merah. Wahai, ini kalimat yang sangat bagus dan sunnah. Barakallahu fikum. Kalaupun terpaksa mengajarkan pada anak-anak, panggil ibu, panggil mama, atau panggil bapak, ila akhiri. Maka ketika kamu benar-benar memanggil dan bukan untuk anaknya, maka kamu panggil dengan muqayyad, jangan mutlakan. Misalnya, mama, kamu tambah dengan nama anakmu. Mama Ahmad atau Ummu Ahmad. Ya Ummu Ahmad. Jangan Umi. Karena itu bukan ibumu. Paling sedikit engkau berdusta. Karena dia bukan ibumu. Kamu katakan Ummu Fulan. Wahai Umi Fulan, tidak apa-apa. Ibu Fulan. Anaknya disebut. Barakallahu fikum. Demikian pula istrinya kalau memanggil suaminya. Tadinya Abi, tambah. Abi Ahmad, Abi Salim, Abi Fulan. Ya. Nah, karena itu bukan abimu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Kalau anak mendengar, Ustaz, gak apa-apa. Tidak apa-apa, itu pendidikan yang bagus buat anak-anakmu. Kadang-kadang ketawa, ya Abi nyayangin Umi. Ya gak apa-apa. Ya, kenapa? Abi sayang sama Umi, sayang sama kamu, sayang semua anak-anak Abi. Kamu jawab seperti itu. Mereka masih polos, sayangnya mereka tidak seperti bayangan kalian. Tenang. Apa nasihat Ustaz, bagaimana sikap kita jika kuburan mertua kita keramik, di keramik? Apakah ana berdosa jika ana membiarkan kuburan mertua di keramik dalam keadaan saya tidak mampu untuk menasehati? Paling sedikit engkau termasuk dhaiful iman. Melihat kemunkaran kamu diam. Tapi kalau kamu ngomong dan menasehatinya, didengar ataupun tidak dengar, kamu naik derajat. Walaupun diterima atau tidak diterima, kamu tetap sudah menyampaikan nasihat itu. Bahwa itu tidak sunnah. Barakallahu fikum. Apakah anak kecil berusia di bawah 5 tahun meninggal bisa dikatakan anak soleh atau solehah? Harapkan saja. Mudah-mudahan anak-anak tersebut di dalam jannah. Barakallahu fikum. Ikhtilaf tentang anak yang mati sebelum baligh itu panjang dari para ulama. Ikhtilafnya sangat panjang. Mengapa? Karena yang kita pahami secara umum, umumnya orang bilang, kan belum punya dosa. Sehingga masih bersih. Pasti masuk surga. Ternyata ketika Aisyah berkata tentang anak orang Ansar yang meninggal, kata Aisyah, bergembiralah. Akan menjadi burung-burung dalam jannah. Nabi menegur, "Awa ghairi dzalika ya Aisyah? Apakah sebaiknya jangan itu yang kau ucapkan wahai Aisyah? Karena sesungguhnya setiap mereka yang mati akan ditanya oleh Allah dan diuji nanti yaumul qiyamah. Dengan ujian, kalau dia lulus dia masuk jannah, kalau dia lulus dia masuk neraka." Dan disambung hadisnya dengan hadis yang kita sering dengar, bahwa diambil dari punggung Adam, calon turunan Adam, hadza lil jannah wa hadza lin nar, ini untuk neraka, itu untuk surga. Aw ghairi dzalika ya Aisyah. Mengapa dalam beberapa hadis disebutkan fil jannah, tapi dalam hadis ini malah dikatakan sebaiknya jangan itu? Beberapa ulama menyatakan bahwasanya jangan bahasa yang memastikan, tapi bahasa harapan, mudah-mudahan akan menjadi burung-burung dalam jannah, atau akan menjadi ahli jannah, akan menjadi ini dan ila akhirnya. Atau sebagaimana disebutkan dalam riwayat, mudah-mudahan akan menjadi simpanan untukmu yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menasihati ibu yang masih menziarahi makam suaminya agar tidak lagi menziarahinya? Nasihati dengan baik-baik, dengan bahasa yang memuliakan ibumu, dan kemudian sampaikan dalilnya, dan sampaikan pula bahwa bisa mendoakan suaminya dari rumahnya, bahkan di tempat yang lebih baik, karena wanita tempat terbaiknya di rumah, di kamarnya, di waktu yang lebih baik, yaitu di sepertiga malam terakhir, dan itu lebih makbul. Nah, barakallahu fikum. Mengapa istri Nabi tidak boleh dinikahi setelah Nabi meninggal? Karena dilarang. Karena tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah melarang dalam Al-Quran. Wala antankihu min ba'dihi abada, kata Allah. Dan jangan dinikahi setelah itu selama-lamanya. Ya mengapa? Karena Allah melarang. Barakallahu fikum. Agama adalah dengan perintah. Jangan tanya kenapa kalau sudah ada perintah. Jangan tanya kenapa kalau sudah ada larangan. Itu disebutkan oleh Imam Ahmad dalam usulus sunnah. Apa maknanya usulus sunnah? Prinsip-prinsip sunnah. Prinsip sunnah itu ini. Di antaranya, dan jangan berkata kenapa kalau sudah diwajibkan atau dilarang. Kenapa? Ya karena dilarang oleh Allah. Ya kenapa dilarang? Ya tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Allah yang melarang. Ini makna tauqifiyah. Agama ini sudah baku dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Aisyah didatangi oleh seseorang sahabiyah sesungguhnya, Mu'adzah radhiyallahu taala anha, bertanya, "Ma balun nisa yaqdina as-shaum wa la yaqdina as-shalah?" Ada apa dengan para wanita ini? Mengqadha puasanya tetapi kenapa tidak mengqadha salatnya? Maksudnya ketika haid. Puasa diqadha. Kok salat malah enggak? Bukankah salat lebih penting dari puasa? Apa jawaban Aisyah? Aharuriyatun anti? Apakah engkau ini khawarij? La, walakinni as'al. Tidak, aku bukan khawarij, aku cuma nanya. Jawab oleh Aisyah, kunna nahid fi ahdi Rasulullah SAW. Kami pun merasakan, mengalami haid di masa Rasulullah SAW masih hidup. Fanu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Maka kami diperintah untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Titik di jawaban Aisyah. Sudah menjawab atau belum menjawab? Hah? Kalau orang tadi kayaknya belum. Kan pertanyaannya, kenapa kok tidak mengqadha salat? Kata Aisyah, karena tidak disuruh untuk mengqadha salat. Ya kenapa? Karena tidak disuruh. Ya kenapa? Ya karena tidak disuruh. Dia merasa belum ada jawaban. Padahal itu jawaban. Itu jawaban yang sangat tegas, karena agama itu bil amri, dengan perintah. Tanpa perintah bukan agama. Siapa yang mengerjakan satu ibadah enggak ada perintah, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan enggak ada perintahku, dia tertolak. Maka itu jawaban, karena tidak disuruh. Tadi juga pertanyaan sama, mengapa kok tidak boleh nikahi? Karena dilarang. Selesai. Barakallahu fikum. Kalau bicara hikmah silakan. Mungkin hikmahnya ini. Itu pun belum dipastikan. Mungkin diantara hikmahnya adalah agar mereka begini, mereka begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pasti ada hikmahnya. Ada ikhwan yang terkena gangguan was-was. Dia sangat mengganggu ketika di masjid, dan bacaannya yang keras dan berulang-ulang. Sering tidak selesai bacaan Al-Fatihah. Bagaimana sikap kita setelah sholat? Diimamin sholat lagi dan sholat lagi. Orang ini dinasehati. Dinasehati gak bisa, dirukyah. barangkali ada jinnya. Bisa jadi ada kemungkinan was-was asli, maka harus nasihati dengan ilmu sampai dia yakin bahwa perkara itu tidak sesusah apa yang dia bayangkan. Yang kedua, diruqyah barangkali ada jinnya. Kalau dua perkara sudah dilakukan tetapi masih gagal, maka sampaikan pada walinya. Sebaiknya jangan ke masjid. Ini orang agak ada kelainan. Jangan mengganggu orang di masjid. Sebagaimana orang yang memiliki anak, Rasulullah SAW, agak stres, ya jangan disuruh ke masjid. Akan mengganggu orang di masjid. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan bagi penyakitnya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.